Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kehadirat Rabbul Alamin. Zat yang telah memberikan banyak kenikmatan yang kita tidak sanggup menghitungnya. Zat yang telah memberikan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, dan kita berada di atasnya. Sungguh ini kenikmatan yang mahal nilainya, karena dengan itu kita mampu menegakkan ibadah sholat, ibadah saum, ibadah bersedekah. Laula anta mahtadaina wala sholaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena engkau ya Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah ini. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kami tidak bisa menegakkan sholat dan kami tidak bisa menjalankan sedekah. Maka sekali lagi, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dan kita tidak akan mendapatkan kenikmatan ini kalau Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita. Maka sepantasnya kita sebagai makhluk yang lemah bersyukur atas segala kenikmatan yang ada. Walaupun pada masa-masa wabah yang masih melanda di belahan dunia, namun Allah Ta'ala masih memberikan keistiqomahan kepada kita bisa menjalankan sekian banyak ibadah. Walaupun wabah ini terasa besar pengaruhnya dan dampaknya dalam kehidupan dunia, bahkan dalam perkara ibadah kita. Kita sholat Jumat dan sholat Id kita dibatasi dengan protokol kesehatan, sehingga keadaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang tentunya kita berharap kepada Allah Rabbul Alamin segera mengangkat wabah ini sehingga kembali kita bisa beraktivitas beribadah dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Betul-betul wabah ini berpengaruh, berdampak pada pendidikan kita, tarbiyah kita, dakwah kita, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu kita di atas hidayah yang besar ini. Dan tentunya udzur, sebab yang menghalangi itu selama kita di atas niat-niat yang baik, bisa beramal soleh, semoga kita digolongkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul 'abdu aw safara, apabila seorang hamba dalam kondisi sakit atau safar, kutiba makana ya'malu sahihan hadira sahihan muqima, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang beramal sebagaimana dia bisa biasa beramal di saat sehat, saat tidak safar. Maka saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa berkumpul sholat id bersama kita, yang mereka tidak bisa ikut bergabung menyembelih kurban bersama kita karena sebab adanya aturan protokol kesehatan, semoga niat-niat baik mereka dicatat di sisi Allah sebagai pahala yang besar di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita panjatkan puja syukur kehadirat Rabbul Alamin. Masih banyak saudara-saudara kita yang mampu menjalankan ibadah kurban di tahun ini sebagai perwujudan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena memang demikian firman Allah Ta'ala ketika mensifati orang-orang yang muttaqin, alladzina yunfiqun fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang muttaqin adalah mereka yang menginfakkan hartanya fis-sarra dalam kondisi sempit, sulit, wad-dharra dalam keadaan senang, mudah, ataupun dalam keadaan sempit. Kata Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah, yakni fil usri wal yusri, dalam keadaan diberi kemudahan ataupun dalam keadaan sempit dan sulit. Mereka bersabar menegakkan ibadah kurban, bersabar untuk menjalankan ketaatan walaupun dalam keadaan sempit dan sulit. Karena memang demikian orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang jujur imannya. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah mensifati orang-orang yang berbuat kebajikan, al-bir. As-sabirin, orang-orang yang mereka sabar. Fil ba'sa'i wad-dharra', dalam keadaan fakir, dalam keadaan sakit, wahinal bas, dan di saat kondisi perang menghadapi musuh-musuhnya, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur imannya, wa ulaika humul muttaqin, dan mereka itu ya ibadallah orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ma'asyiral muslimin, sebagaimana orang-orang yang mukminin, orang-orang yang muttaqin, mampu bersabar dalam kondisi apapun untuk bisa berbuat dan beramal ibadah kepada Rabbul Alamin, terlebih tak kala harta dilimpahkan oleh Allah kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala membuka kesempatan untuk bersyukur menjalankan ketaatan dengan hartanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagi mereka yang punya kemampuan dalam hadis Abu Hurairah, bima akhrajahu Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Hakim, man kana lahu sa'ah fala yudhahi fala yaqrabanna musallan, barang siapa yang diberi oleh Allah kemampuan berkorban, punya kelonggaran harta untuk dia bisa berkurban, menyembelih kurban, lalu dia tidak mau menyembelih kurban, maka jangan mendekati tempat sholat hari raya kami, musala kami. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh para salafus saleh mereka bersemangat menjalankan ibadah yang agung ini sebagaimana riwayat Imam Hakim. Wal Hakam disebutkan dari Atha ibn Yasar, seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kaifa kana as-sahabatu fi ahdi Nabi? Bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan Idul Adha? Kana ashabu Rasulillah, adalah para sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yudahi ala ahli ala anhu wa an ahli baitihi. Dia menyembelih binatang kurban untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Fayakulun wa yud'imun, mereka pun makan dan memberikan daging-daging itu kepada manusia. Sehingga mereka yatabahanas, merasa berbahagia dengan bisa menyembelih binatang kurban. Kama taro, sebagaimana engkau lihat wahai Atha ibn Yasar, bagaimana para sahabat mereka menegakkan ibadah kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana para salaf berusaha bersungguh-sungguh menjaga ibadah kita, ibadah yang besar ini, maka marilah bagi yang punya kemampuan di hari-hari tasyrik untuk bisa menjalankan ibadah yang agung ini sebagai perwujudan ketauhidan dia kepada Rabbul Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalik umirtu wa ana awwalul muslim. Katakan, sesungguhnya salatku, menyembelih binatangku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi dia. Wa ana awwalu, dan saya orang yang pertama mengislamkan diri. Kata Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, menunjukkan kama anna ar-rasul, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu man yaf'alu bimtithalil awamir, sebagaimana Rasul alaihi salam adalah orang yang pertama memerintahkan dan menjalankan kebaikan-kebaikan, wal mubadir alaih, dan bersegera menjalankannya. Fakadhalik ala kulli muslim, demikian pula bagi seorang muslim, falyakun awwalu wal yubadir, hendaklah dia menjadi yang pertama dan bersegera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa seperti ini, maka kami ingatkan, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk segera Rabbul Alamin, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah dan mampu atas segala sesuatu, agar segera mengangkat wabah ini sehingga semakin mudah bagi kita menjalankan segala bentuk ketaatan. Maka kami ingatkan agar supaya yang pertama bertobat dan beristighfar. Karena berkata Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidhanbin, tidaklah turun suatu bala petaka dan wabah illa bidhanbin, kecuali karena sebab dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidak ada suatu bala yang turun menimpa manusia ini akan diangkat oleh Allah illa bitaubah, kecuali dengan bertobat. Maka fakul istaghfir rabbakum, Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya, istaghfir rabbakum yumatti'kum matubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajali musamma. maka beristighfar dan bertobatlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Yumatikum mata'an hasana, niscaya Allah akan memberikan mata'an hasana, kehidupan yang baik. Allah akan memberikan kehidupan yang baik ya ibadallah, di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah telah tentukan. Maka marilah dengan kita mengawali diri kita bertobat dan beristighfar, dan yang kedua dan berusaha menjadi orang yang pertama mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, dan mengikuti bimbingan penguasanya sebagai bentuk perwujudan kita mengharapkan pahala di sisi Allah, mentaati aturan penguasa sebagai bentuk menjalankan prinsip Islam, dakwatul Rasul, sebab berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa minas sunnah as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Dan termasuk di antara prinsip ahlu sunnah, kata beliau, ialah mendengar dan taat kepada a'immah, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa umara'il mu'minin, dan para umara kaum mu'minin. Dan inilah prinsip yang kita berusaha mengikuti dan menjalankan arahan penguasa, sehingga dengan itu semoga Allah Ta'ala akan terus memberikan rahmatnya kepada kita dan kaum muslimin, dan Allah Ta'ala akan terus segera untuk segera mengangkat wabak wal bala. Semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan sebagai amal salihah. Taqabbalallahu minna salihal a'mal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arfa'anna al-bala'a wal-waba' wal-fakhsha' minha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana la tusyah kulubana bada idhadaitana wa hablana miladunga rahma innaka talwahab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.